الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, kita masuk kepada al-aslur rabi', asal atau prinsip yang keempat, dasar yang keempat daripada kitab At-Ta'sil fi Thalabil Ilm. Ini prinsip-prinsip dasar dalam menuntut ilmu. Syekh menyatakan al-ilmu huwa qaulullah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam wa qaulus sahabah ma'al ijma' wal qiyas sahih. Ilmu itu adalah firman Allah, ayat-ayat Al-Qur'an dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga ucapan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in beserta ijma' dan qiyas yang benar. Ini yang dimaksud dengan ilmu. Fa yafhamu al-Qur'ana was sunnah ala dha'ifah min sahabah, maka memahami seseorang, yaitu thalibul ilmu, memahami Al-Qur'an dan sunnah ala dha'ifah min sahabah, berdasarkan cahaya daripada pemahaman para sahabat, dau sinar daripada pemahaman para sahabat wa tabi'in, yakni di bawah sorotan cahaya pemahaman para sahabat dan tabi'in. At-tabi'in lahum bi ihsan, yakni orang-orang yang mengikuti mereka, para sahabat, dengan baik. Wa hadza huwa sabilul mu'minin, dan inilah jalannya orang-orang yang beriman. Jalan orang-orang yang beriman yang Allah subhanahu wa ta'ala telah ridai jalannya, di dalam mereka menjalankan din, menjalankan agama. Dan bahkan Allah mengancam orang-orang yang menyelisih jalannya mereka ini, diancam kepada jahannam. Jalan mereka adalah jalan as-sahabah dan jalan at-tabi'una lahum bi ihsan, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an. As-sabiquna al-awwalun, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam hal apa? Dalam hal agama, mengikuti tata cara agama, menjalankan din, mengikuti as-sabiqun al-awwal, dari kalangan sahabat, al-muhajirin dan ansar. Ini menunjukkan bahwasannya tata cara ibadah mereka, para sahabat, telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telah mendapatkan legitimasi, telah mendapatkan tazkiyah. Bahwa cara beragamanya mereka itu benar. Adapun orang-orang yang datang setelah mereka hanya akan diterima oleh Allah dan mendapatkan ridhonya apabila mengikuti mereka dengan baik. walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah nyatakan radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Adapun orang-orang yang mereka mengambil jalan lain, mengambil jalan selain para sahabat ridwanul alaihim ajma'in, maka Allah persilahkan dia mengambil jalan tersebut. Tidak akan dipaksa. Karena kalau Allah mau, Allah bisa saja menjadikan manusia seluruhnya di atas satu akidah, sebagaimana Allah menciptakan malaikat tanpa ada satupun dari mereka yang membangkang terhadap perintah Allah. Kalau Allah mau bisa, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ikhtibar, ujian kepada umat manusia. Memberikan dua jalan, silakan kalian memilihnya. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghair sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyirah. Dan barang siapa yang menyelisihi rasul setelah jelas padanya petunjuk, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, selain jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan kemana dia hendak berpaling. Mau ke sana, Allah Subhanahu wa taala berikan jalannya. Mau ke situ, Allah Subhanahu wa taala bukakan jalannya. Nuwallihi ma tawalla, mau mengambil langkah-langkah apa, mau bergabung dengan kelompok mana, nuwallihi ma tawalla. Apakah mau berpikiran dengan pemikiran sekuler, apakah mau bergabung dengan orang-orang liberal, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Orang-orang yang menyimpang dan mengambil jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala simpangkan, dan kemudian Allah akan masukkan dia ke dalam jahannam. Wa sa'at masyirah, dan jahannam itu adalah situ tempat kembali. Berarti di dalam agama ini yang namanya ilmu, ilmu agama, ilmu syariat, yang namanya ilmu itu adalah firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah, dan penjelasan-penjelasan para sahabat serta orang-orang yang mengikutinya dengan baik, disertai dengan ijma' dan qiyasus sahih. Walillahi darul qail, dan sangat bagus apa yang diucapkan oleh seorang penyair. Al-ilmu qala Allah, qala Rasuluh, qala sahabah, laisa khalfun fih. Mal ilmu nasbaka lil khilafi safaha baina ar-rasuli wa baina ra'yi safi. Kalla wala nasbal khilaf jahalah baina an-nususi wa baina ra'yi faqih. Kalla wala ruddun nususi ta'ammuda hadharan min at-tajsimi wa tasbih. Ilmu itu qala Allah, qala Rasuluh. Firman Allah, ucapan-ucapan Allah, dan sabda-sabda Rasul. Qala sahabat, ucapan para sahabat. Laisa khalaf fihi, tidak ada bagi khalaf padanya. Khalaf yakni generasi setelah mereka. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safah, bukan ilmu engkau pancangkan perselisihan karena kebodohanmu, karena kedunguanmu ya safah. Bainar rasul wa bainar ra'yi safi, engkau benturkan antara ucapan rasul dengan pendapat orang yang bodoh. Itu bukan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita agar merapatkan saf dalam sholat. Kenapa? Karena setan akan bisa masuk pada sela-sela saf yang tidak rapat tersebut. Ini sabda Rasul ya. Kemudian muncul orang berbicara. Nah, kalau setan mau masuk ke saf ya alhamdulillah loh. Ya. Kalau setan mau masuk ke dalam saf, mau ikut sholat, alhamdulillah. Jadi dia mengingkari rapatnya saf. Kalau bisa saf itu agak renggang. Nah, kalau itu benar nanti ada setan yang masuk, alhamdulillah. Setan ikut sholat, kata dia. Ini kebodohan yang luar biasa, kedunguan, safaha. Tidak faham terhadap sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. atau pura-pura tidak paham. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk memelihara jenggot. Ada pendapat yang mengatakan panjangnya jenggot itu membuat dungu, membuat bodoh. Ini adalah pendapat orang yang sahih, tidak usah didengarkan. Bukan ilmu yang seperti itu. Mal ilmu nasbaka lil khilaf sahabah bainar rasul wa bainar ra'yi sahih. Bukan ilmu yang kebenturkan antara ini sabda rasul dengan ucapan pendapat orang yang sahih tadi. Kalla wala nasbul khilaf jahalah. Tidak pula engkau pancangkan khilaf, engkau benturkan khilaf jahalah karena kebodohanmu, bainan nusus wa bainar ra'yi faqih, antara nas-nas dalil-dalil dengan pendapat orang-orang yang faqih. Ini ada nas, ini ada pendapat, walaupun ini orang-orang faqih, ulama-ulama kibar, tetapi ini ada nas. Dengan keberadaan nas ini, maka walaupun dia adalah faqih, tidak bisa mengalahkan daripada nas. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, ulama-nya para sahabat, petingginya para sahabat yang paling senior dan yang paling berilmu di antara mereka, berpendapat bahwasannya haji qiran lebih baik daripada tamattu. Maka Ibn Abbas mengatakan tamattu lebih baik. Sisi keilmuan tentunya Abu Bakar dan Umar lebih berilmu daripada Ibn Abbas. Akan tetapi Ibn Abbas mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas menyampaikan demikian bahwasanya tamattu ilal hajj itu adalah sesuatu yang lebih utama, bahkan kalau tidak keliru belum menyatakan wajib yang demikian. Tamattu itu lebih baik, lebih utama. Mereka kemudian membenturkan dengan pendapatnya Abu Bakar dan Umar. Ini juga bukan ilmu. Sampai-sampai Ibn Abbas mengatakan yusiku antum tin alaikum hijaratan minas sama. Hampir-hampir diberi hujan kalian ini dengan hijar, dengan batu dari langit. Qultu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qultum qala Abu Bakar Umar. Aku katakan qala Rasul, kemudian kalian mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Ini membenturkan antara nusus dengan ra'yu faqih, fuqaha, orang-orang yang faqih. Kalla wala raddun nusus ta'ammudan, bukan pula termasuk ilmu menolak nas-nas dengan sengaja. Hadharan minat tajsimi wa tasbih, hanya karena takut terjatuh ke dalam tajsim. Ada nas jelas Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yang berada tinggi di atas arsnya, istiwa di atas arsnya. Wah, kalau Allah Subhanahu wa taala dikatakan di atas langit, berada di atas ars, berarti Allah Subhanahu wa taala menempati satu tempat, berarti Allah Subhanahu wa taala berada pada satu jihad, satu arah. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki jism karena menempati ruang, memiliki jasad tajsim. Karena takut mengatakan tajsim ini kemudian ditolak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an tentang memiliki tangan, memiliki mata, memiliki pendengaran dan sebagainya. Wah, ini akan membawa kepada tajsim. Ya. Allah itu berjasad. Sedangkan ini tentunya kalau Allah berjasad sama dengan makhluknya, tidak boleh yang seperti ini. Hadharan minat tajsim. Hadharan minat tasbih. Berarti sama, ya, tasbih, serupa dengan makhluknya. Kemudian menolak nas, berarti ini nas-nas ini tidak benar. Ya. Diterima lafadznya tetapi tidak diterima artinya, maknanya. Ya, lafadznya itu Al-Quran. Kalau mereka berani menolak lafadz Al-Quran, tentunya kafir ya. Tidak berani mereka. Tapi lafadznya kita terima. Tetapi maknanya, wallahu alam, kita tidak bisa berbicara tentang makna. Kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan bahasa Arab. Ya. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan bahasa Arab. Bahasa yang difahami oleh manusia. Bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala tidak berbahasa dengan bahasa yang aneh. Bisa difahami. Arti yadun tangan, arti ainun mata, paham ya. Orang Arab. Maka kita harus mengatakan demikian. Adapun kemudian bagaimananya kita tidak tahu. Nah ini beda antara Ahlus Sunnah dengan yang tadi Mufawwidhah, yang menyerahkan segala maknanya kepada Allah. Kita katakan artinya jelas, tangan ya tangan, mata ya mata, dan seterusnya. Asobek jari ya jari, kita katakan jari. Kodam telapak kaki sudah kita katakan demikian. Tetapi bagaimananya ini yang kita serahkan kepada Allah. Tangan Allah bagaimana? Wallahu a'lam. Mata Allah seperti apa? Wallahu a'lam. Kita tidak mengetahui. Tangan Allah, mata Allah, jari-jemari Allah, kaki Allah bagaimana? Kita tidak mengetahui. Maka kita serahkan kaifiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengetahuinya. Dan yang pasti tidak serupa dengan makhluk sedikit pun. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Maka menolak nas-nas tersebut hadaran minat tajzim wa tasbih itu bukan ilmu. Qala al-Auza'i rahimahullah, al-ilmu ma ja'a bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, famakana ghairu dhalika falaysa bi'ilm. Al-Auza'i menyatakan ilmu itu apa yang dibawa oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang selain itu maka bukan ilmu. Baik. Ini juga kalimat menguatkan dari apa yang sebelumnya. Dan termasuk daripada ilmu tentunya adalah apa yang telah dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas yaqabi tsumal ladzina yalunahum tsumal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku para sahabat. Berarti ilmu ada pada mereka. Kemudian yang setelahnya yakni tabi'in, kemudian yang setelahnya ini atba'ut tabi'in. Dan kemudian juga para ulama yang berpegang teguh dengan prinsip-prinsip jalan-jalannya mereka. Tabi'in karena mereka berpegang teguh dengan prinsip-prinsipnya para sahabat. Atba'ut tabi'in karena mereka berpegang teguh dengan prinsip-prinsipnya tabi'in dan para sahabat. Dan yang seterusnya. Maka mereka ini disebut salaf kita, salafun salih. Dan orang-orang yang hidup di masa ini yang berpegang teguh dengan prinsip-prinsip mereka, merekalah ulama-ulama salaf. Disebut sebagai ulama salaf. Ulama salafi, pengikut salaf. Salafi itu artinya pengikut salaf. Salafnya siapa? Ya ini para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan para immatul huda, para ulama-ulama pemberi petunjuk kepada umat. Waqad kana Az-Zuhri rahimahullah yaktubu kalam at-tabi'in wa khalafahu Shalih bin Kaisan. Adalah Az-Zuhri dahulu, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah, dahulu beliau menulis, mencatat ucapan-ucapan tabi'in. Zuhri sendiri adalah seorang tabi'in ya. Tapi termasuk daripada sihur tabi'in. Beliau bertemu dengan segelintir sahabat, tidak banyak. Maka beliau berguru kepada para tabi'in yang hidup di masanya dan mencatat ucapan-ucapan tabi'in tersebut. Dan hal tersebut diselisih oleh Shalih ibn Kaisan. Yani Shalih ibn Kaisan tidak menulisnya, tidak mencatatnya. Tsummanadima ala tarkihi dzal. Kemudian Shalih ibn Kaisan menyesal kenapa dahulu tidak ikut mencatat sebagaimana apa yang dilakukan oleh Az-Zuhri rahimahullah. Wa ala hadha sara Abu Hanifa Nu'man alaihi minallah ar-rahmah wal ridwan. Dan di atas jalan ini Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit ya rahimahullah berjalan di atasnya. Qala Ibnu al-Mubarak rahimahullah, Ibnu al-Mubarak menyatakan sami'tu Abu Hanifa radhiyallahu anhu yaqul. Aku mendengar Abu Hanifah radhiyallahu anhu berkata, "Idza ja'a 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain." apabila datang ucapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kami tunduk dan patuh. Wa idza ja'an ashabin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nakhtar min aqwalihim, dan apabila datang dari sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami memilih dari ucapan-ucapan mereka. Kalau ada khilaf tentunya. Jika sahabat, ada kalam sahabat datang kepada kita, dan ini juga tentunya menjadi prinsipnya Abu Hanifah, ada sebagian sahabat dan tidak diketahui ada sahabat yang lain yang menyelisih, maka tentu diambil ya. Ini namanya ijma' sukuti. Tetapi kalau ada ucapan sahabat, tentunya yang pertama adalah ucapan sahabat banyak dan tidak ada yang saling bertentangan, semuanya meskipun kalimatnya berbeda-beda tapi sama maknanya dan saling melengkapi, maka diterima semuanya. Kemudian kalau ada ucapan beberapa sahabat, 1-2, tetapi tidak diketahui sahabat yang lain menyelisihinya, maka ini juga diterima ya. Tidak mengambil pendapat yang lainnya, apalagi ro'yu kita. Nah sekarang kalau kemudian banyak datang kalam-kalam sahabat dan berbeda-beda, terjadi apa istilahnya khilaf di kalangan para sahabat, maka kata Abu Hanifah, nahtar min aqwalihim, kita pilih dari pendapat-pendapat mereka. Yani la nakhruju min kalamihim, kita tidak keluar dari ucapan mereka. Kemudian kita mengambil pendapat sendiri, tidak. Kita mencukupkan apa yang menjadi pendapatnya mereka. Wa idza ja'ani tabi'in zahamnahum. Adapun jika datang dari tabi'in, maka kami pun bergumul dengan mereka. Dalam artian beliau pun juga seorang tabi'in ya, meskipun shighar tabi'in, tapi Abu Hanifah terhitung daripada kalangan tabi'in. Dalam artian ya, mereka berpendapat, kami juga berpendapat. Karena tidak ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kalam para sahabat. Adanya apa? Pendapat para tabi'in. Maka kami pun juga akan berpendapat kalau seperti itu. Dengan apa yang sampai dari kami berupa ilmu. Begitu kata Abu Hanifah. Wa sar 'alaihi Malik bin Anas al-Asbahi, imam dari Hijrah. Dan juga berjalan di atas perkara ini, di atas manhaj ini, Malik bin Anas al-Asbahi, Abu Abdullah, imam Darul Hijrah rahimahullahu wa radhiyallahu anhu ardhah. Qala Malik, berkata Malik, wa qad dhukira lahu kitabahu al-Muwatta, di saat disebutkan kepada beliau kitabnya al-Muwatta, fihi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padanya yakni pada kitab beliau tersebut Al-Muwatta, terdapat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qaulus sahabah wa tabi'in wa ra'yuhum, dan juga terdapat ucapan-ucapan sahabat dan tabi'in dan juga pendapat-pendapat mereka, jadi tidak terkhusus pada sabda-sabda Rasul. Wa qad takallamtu bi ra'yi alal ijtihad, dan aku berbicara dengan pendapatku sebagai satu ijtihad dariku. Wa ala ma adraktu alaihi ahlal ilmi di baladina, dan pada apa yang aku dapati ahlul ilmi di negeriku, di negeri kami, yakni di negeri Madinah. Dan ini memang demikian Imam Malik, beliau berhujjah dengan fi'lu ahlul Madinah ya, perbuatan ahlul Madinah itu merupakan hujjah indah al-Imam Malik. Dan Al-Imam Malik tentunya sangat dekat sekali masanya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau memandang apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di negeri tersebut, di negeri Madinah, negerinya Rasul, tentunya itu mereka warisi dari paling tidak dari para sahabat, yang para sahabat itu tentunya bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga fi'lu ahli Madinah hujjah indaman inda Al-Imam Malik. Perbuatan Al-Madinah itu hujjah. Walam akhrud an jumlatihim ila ghairi, dan aku tidak keluar dari jumhurnya mereka, yakni dari Ahlul Madinah, fi'al Ahlul Madinah kepada yang selainnya. Itu yang terdapat di dalam muwatta'nya Imam Malik. Wasabilun iltazamahu Syafi'i rahimahullah wa radhiyallahu anhu, juga itu merupakan jalan yang dipegangi oleh Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Abu Abdullah Asy-Syafi'i Al-Qurasyi Al-Muttalibi rahimahullah. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, al-'ilmu tabaqat, ilmu itu ada beberapa peringkat. Al-ula, peringkat yang pertama, yang peringkat yang paling tingginya, al-kitab wa sunnah. Al-Imam Syafi'i menjadikan Alkitab wa Sunnah satu derajat, satu peringkat. Kekuatan hukum As-Sunnah itu sama dengan kekuatan hukum Al-Quran. Dan ini tentunya sangat jauh berbeda dengan orang-orang yang mereka menjadikan Sunnah itu di bawahnya Al-Quran, dan mereka memilih-milih dalam berhujjah menggunakan sunnah. Tidak seluruh daripada sunnah mereka terima dan mereka ambil sebagai hujjah, walaupun sahih. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, ya menurut pendapat mereka bertentangan, begitu mereka tolak as-sunnah tersebut. Mereka tolak as-sunnah tersebut. Dan mereka tidak menjadikan as-sunnah sebagai dalil dalam perkara akidah kecuali apabila derajatnya mutawatir. Sehingga mereka terjatuh dalam sekian banyak kesalahan-kesalahan. Mereka terjatuh ke dalam sekian banyak mukhalafah. Pembagian hadis menjadi mutawatir, masyhur, mustafid, aziz, gharib. Pembagian ini berasal dari ahlul kalam. Asalnya adalah dari ahlul kalam. Mereka bagi hadis itu menjadi dua, hadis ahad dan hadis mutawatir, yang kemudian diadopsi dan mimbab ma'rifat istilahil qaum diambil oleh para ulama, karena ini mereka pakai, sehingga mereka pun mengambilnya dari ahlul kalam. Asalnya dari ahlul kalam. Asalnya dari mana? Dari ahlul kalam. Sehingga sebelum-sebelumnya tidak ada apa istilahnya membedakan ini mutawatir, ini ahad, tidak ada. Seluruh hadis kalau datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun datang dari satu jalan, akan dikatakan hadza hadisun sahihun yu'mal bihi wa yuhtadju bihi. Ini hadis yang sahih, diamalkan dan dijadikan hujjah. Setelah datang ahlul kalam yang mereka kemudian mengutak-atik dengan ro'yunya, dengan akalnya, ya, mereka berpikir, ya, namanya manusia. Walaupun dia thiqah terpercaya, tetapi tetap manusia. Ya, pasti juga akan terjatuh dalam kelupaan, ya, walaupun sangat kuat hafalannya. Ya, siapa yang berani menjamin kalau dia tidak pernah lupa? Wong dia juga manusia. Maka dalam perkara akidah tidak boleh, ya, dalam perkara akidah tidak boleh mengambil hadis-hadis ahad. Harus hadis yang mutawatir. Mutawatir itu bagaimana maksudnya? Datang dari sekian banyak jalan yang mustahil untuk seperti itu, kemudian dinyatakan mereka sepakat dalam kesalahan, sepakat secara apa namanya, kebetulan, sepakat secara kebetulan mereka meriwayatkan satu hadis yang sama semakna, walaupun mereka tidak saling ketemu, jalur-jalurnya berbeda-beda banyak, meriwayatkan satu perkara masalah akidah, keyakinan baru itu diterima. Adapun kalau dari 2 jalan, 3 jalan, bahkan 10 jalan itu belum teranggap sebagai mutawatir, tidak bisa diterima dalam masalah akidah. Sehingga mereka menolak adanya syafaat, mereka menolak adanya adab kubur, mereka menolak adanya jembatan shirath, mereka menolak adanya mizan, mereka menolak sekian banyak perkara. Ditolak oleh mereka disebabkan karena akidah yang menyimpang ini. Akidah Mu'tazilah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mereka mengatakan Alkitab wa Sunnah. Alkitab dan As-Sunnah. Idza shahha idza tsabata fi Sunnah. Apabila sunnah tersebut sahih. Ya. Apabila sunnah tersebut tsabit. Bukan idza tawatur fi Sunnah, bukan. Bukan disyaratkan mutawatir, tetapi yang disyaratkan adalah tsubut. Dan tsubutus sunnah ini diketahui dengan banyak jalan. Dan tentunya itu dibahas dalam masalah ilmu mustalahul hadis. Dan Al-Imam Syafi'i termasuk daripada ulama yang keras terhadap penyimpangan dalam masalah hadis ahad. Beliau menulis satu kitab yang disebut dengan Ar-Risalah. Di sana beliau habisi pendapat yang menyatakan tidak digunakannya hadis ahad dalam perkara akidah. Beliau bantah habis-habisan. Taib, summa tsaniyah, kemudian yang kedua. Yang kedua, ini menurut taktik. Artinya yang pertama kita bahas sunnah. Yang kedua adalah al-ijma fi ma laisa fihi kitabun wala sunnah. Ijma pada apa-apa yang tidak ada padanya kitab dan sunnah. Kenapa? Kalau ada Alkitab dan As-Sunnah maka tidak dibutuhkan ijma. Walaupun ada ijma, ya. Walaupun ada ijma, tetapi itu mimbab tawarudil adillah. Mimbab tajnidil adillah. Ini untuk lebih menguatkan saja. Pada hakikatnya Al-Qur'an dan Sunnah sudah selesai, sudah cukup. Tapi disebutkan ini Al-Qur'an, ini sunnahnya kemudian dan telah sepakat para ulama dalam masalah ini. Ini kekuatannya hanya memberikan tajnid, ya. Memberikan penguat. Tawarudil adillah, banyaknya dalil-dalil. Ini dalil sunnah, emang ini dalil Al-Qur'an, ini sunnah, kemudian ini ijma, kemudian qiyas sahih juga demikian. Sedangkan Al-Qur'an saja sudah mencukupi pada hakikatnya. Sunnah saja sudah mencukupi. Dan ijma dalam perkara ini yang ada padanya Al-Qur'an dan sunnah, banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya. Banyak sekali. Salat 5 waktu ijma apa bukan? Ya ijma semua, tidak akan ada yang menyatakan sholat 5 waktu itu tidak wajib. Puasa Ramadan, ijma. Karena terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Tentu saja akan ijma seluruh para ulama. Ya. Haji, ijma. Jihad, ijma. Berbakti kepada orang tua, ijma. Hukum waris. Hukum waris, rinciannya tentu di sana ada sebagian khilaf. Tetapi keberadaan daripada hukum waris, banyak di perkara-perkara tersebut yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan ijma'nya ummah. Al-Muhim, kalau berbicara tentang masalah itu sangat banyak sekali. Demikian pula perkara-perkara yang diharamkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan Ijma, banyak sekali. Tayyib wa thalithah, dan yang ketiga. An yaqula ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala na'lamu lahu mukhalifan minhum. Adanya ucapan sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tidak mengetahui adanya yang menyelisihi dari mereka. Kalau ijma, yakni ucapan-ucapan para sahabat sama dalam satu permasalahan tersebut, semua sama. Ini ijma, tidak ada yang menyelisihi. Kalau terjadi kesepakatan di masa para sahabat, kok kemudian terjadi khilaf di masa setelahnya, maka khilaf tersebut istilahnya ghair mu'tabar, tidak teranggap. Ya, khilafnya itu tidak teranggap. Yang ketiga adalah ucapan sebagian sahabat, ya, sampai kepada kita, ucapan sebagian sahabat, dan tidak diketahui ada sahabat-sahabat yang lain meriwayatkan yang menyelisih daripada ucapan sahabat ini. Maka ini seolah-olah ijma sukuti. Sahabat yang lain menyetujui. Walaupun tidak keluar kalam dari mereka. Ini ijma sukuti. Warabi'ah. Dan yang keempat. Ini juga ilmu juga. Ikhtilafu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. khilafnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Itu pun juga ilmu. Khilafnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum, maka kita mengambil yang paling kuat dari pendapat-pendapat para sahabat tersebut, dan kita tidak keluar dari pendapat mereka. Tidak keluar dari pendapatnya mereka. Baru kalau kemudian tidak didapati dari para sahabat, maka berijtihad. Seorang ulama berijtihad dalam perkara tersebut. Kalau dia adalah orang-orang tabi'in, kalau atba'u tabi'in, maka melihat kalam-kalam dari ulama-ulama tabi'in ada pendapat. Kalau tidak, maka ulama tabi'in, atba'u tabi'in tersebut berijtihad. Berarti permasalahan tersebut permasalahan yang memang istilahnya al-umur an-nawazil, perkara-perkara nazilah, perkara-perkara yang memang baru muncul dan sebelumnya belum ada. Maka ulama-ulama yang memiliki kapasitas dalam keilmuan, dia yang berijtihad menentukan hukum tersebut. Wal khamisah, dan yang kelima adalah al-qiyas ala ba'di hadhihi tabaqat. Mengkiaskan atas sebagian daripada tabaqat ini. Ada permasalahan ya, dalilnya tidak ada dari Al-Qur'an dan sunnah secara sharih tidak ada. Ijma' juga tidak didapati. Ucapan sebagian sahabat juga tidak didapati. Atau mungkin kalam-kalam sahabat tidak ada. Maka dalam keadaan seperti ini, yang pertama, apakah ada sesuatu yang bisa kemudian dikiaskan hukumnya dengan ayat-ayat Al-Quran, ataukah dikiaskan dengan hadis-hadis Nabi, ataukah dikiaskan dengan sesuatu yang telah terjadi padanya ijma', dan seterusnya tadi, dikiaskan kepada sebagian daripada tabaqat tersebut. Wala yusaru ila syai'in ghairal kitab wa sunnah wa huma mawjudan. Dan tidak boleh ya, berpindah kepada sesuatu selain Alkitab wa sunnah dalam keadaan keduanya itu ada. Al-Quran dan sunnah ada di situ, kok kemudian berpindah kepada ijma'? Tidak bisa, tidak boleh. Apa berpindah kepada kalam sahabat? Tidak bisa. Wa innama yu'khadul ilm min a'la. Dan hanyalah diambil ilmu itu dari yang paling tingginya. Ya, ini dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, kemudian ijma, dan seterusnya tadi yang telah disebutkan. Wahuwa nahju Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullah. Wa radhiyallahu ardhah. Dan ini juga merupakan manhajnya Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Ahmad. Qala Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, idza kana fil mas'alah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam haditsun lam na'khudz fiha bi qawli ahadin minas sahabah wala min ba'dihim khilafah. Apabila di dalam permasalahan dari nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada hadits, satu permasalahan ternyata di dalam sabda rasul tersebut kita dapati ada di sana permasalahan tersebut, maka kita tidak mengambil dalam permasalahan tersebut dengan ucapan siapapun dari kalangan para sahabat, tidak pula dari kalangan setelah mereka. Ini ada hadis, maka kita ambil hadis. Jangan mengambil pendapat, walaupun itu pendapat dari Abu Bakar dan Umar sekalipun, apalagi orang-orang yang di bawah keduanya. Wa idza kana fil mas'alah an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulun mukhtalaf, dan apabila dalam satu permasalahan dan diketahui didapati dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pendapat-pendapat yang berbeda-beda, nahtar min aqawilihim, kita pilih dari pendapat-pendapat mereka ini. Walam nakhrud an aqawilihim ila qaul ghairihim, dan kita tidak keluar dari pendapat-pendapat mereka para sahabat tadi kepada pendapat yang selainnya. Jangan keminter berpendapat dengan pendapatnya sendiri. Ini permasalahan, kenapa para sahabat kok tidak mengambil pendapat yang ini ya? Padahal kan mestinya ini permasalahan yang paling kuat, dapatnya mestinya demikian. Jangan, jangan merasa dia lebih paham masalah ada. Ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau ada pendapat-pendapat dari mereka, kita memilih saja sudah. Memilih. Ini kelihatannya dalam artian kalau melihat daripada adillah-adillah secara umum dalam permasalahan khusus ini, ya, lebih menguatkan kepada pendapatnya sahabat fulan. Kita mengambil pendapat sahabat fulan tersebut. Bukan tasahi, dalam artian tasahi itu semaunya kita. Ya, saya senangnya yang ini, bukan. Wah, ini kelihatannya lebih enteng, bukan. Mana yang lebih kuat? Begitu. Wa idza lam yakun fiha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wala 'anil sahaba qaul nakhtar min aqwali tabi'in. Ya, karena Imam Ahmad itu generasi di bawahnya atba'ut tabi'in. Apabila kita tidak dapati di dalamnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari sahabat, pendapat kita pilih dari pendapat-pendapatnya tabi'in. Demikian, yu'khadul ilmu minal a'la. Diambil ilmu itu dari yang paling tingginya, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Ini para ulama kita, salafus saleh mendidik umat bagaimana dalam beristidlal dan dalam mengambil ilmu. Tidak sembarangan berbicara. Adapun orang-orang yang tidak punya modal dalam ilmu, ya tentunya mereka hanya sekedar berbekal sedikit bisa baca Al-Quran, tahu sedikit arti, kemudian mereka berdalil dengan ayat ini, hadis itu, tanpa menggubris bagaimana kalam para sahabat, bagaimana pendapat para ulama dalam permasalahan tersebut. Allahul musta'an. Qala Muhammad ibn Hasan, sahib Abi Hanifah, Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Wa man kana 'aliman bil kitabi was sunnah wa bi qaul ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bima istaqsana fuqahaul muslimin wasi'ahu an yajtahida ra'yah fi mabtuliya bihi wa yaqdi bihi wa yumdihi fi salatihi wa siyamihi wa hajjihi wa jami'i ma umira bihi wa nuhya anhu. فإذا استهاد ونظر وقاس على ما أشبه ولم يعلو وسعه وسعه العمل بذلك وإن أخطأ الذي ينبغي أن يقول به. Muhammad ibn Hasan rahimahullah menyatakan, barang siapa yang dia itu alim bil kitab wa sunnah, alim terhadap Alkitab dan As-Sunnah, berilmu dan terhadap ucapan-ucapan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alim terhadap Alkitab, yakni terhadap ucapan-ucapan Allah, terhadap As-Sunnah adalah terhadap hadis-hadis Rasulullah dan juga terhadap ashab Rasulullah, qaul ucapan ya sahabat-sahabat Rasul. Wa bima istahsana fuqahaul muslimin, dan dengan apa-apa yang merupakan istihsannya para fuqaha muslimin. Apa yang menjadi pendapat-pendapat mereka yang baik dari kalangan fuqaha. Kalau dia sudah mengetahui hal ini, dia mengetahui Alkitab wa sunnah ya, Alkitab secara global, secara umum, ayat-ayatnya semua 30 juz tersebut dia kuasai, dia pahami makna-maknanya, dia tahu di situ. Sehingga jangan sampai kemudian dia mengambil satu fatwa ya, padahal perkara tersebut ada dalam Al-Quran, dia mengambil dari sunnah ataupun dari kalamnya para sahabat. Kenapa? Karena ilmu itu diambil dari yang a'la. Sehingga tidak sembarangan orang dalam berbicara masalah agama. Dia tidak tahu menahu tentang Al-Quran ya. Jangankan hafal Al-Quran, khatam aja tidak pernah. Baca itu loh, khatam aja tidak pernah. Kok bisa berfatwa dengan masalah agama? Baca saja masih grudal-gradul, bacaannya masih salah-salah, makhrajnya masih perlu dibenarkan, panjang pendeknya masih tidak beres, kok bicara masalah agama? Katakanlah seorang yang fasih dalam Al-Quran, bahkan hafid, tapi kalau dia tidak faham terhadap kandungannya, tidak mengerti tentang tafsirannya, jangan berbicara masalah agama, bahaya. Bahaya. Memahami itu semua, kemudian setelah itu ayat-ayat yang sudah difahami tadi, dia dapati apa enggak di situ? Kalau tidak dia dapati, kepada hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemarin kalau tidak salah sudah pernah disampaikan di saat Ibnu Ma'in, Yahya Ibnu Ma'in ditanya tentang Yahya Ibnu Ma'in atau Ali Ibnu Madin, ditanya tentang berapa jumlah hadis yang telah dikuasai untuk seseorang ya bisa berfatwa. Apakah 100 ribu? Belum. 200 ribu? Belum. 300 ribu? Belum. 400 ribu? Belum. 500 ribu? Arju, kata dia. Aku harap kalau 500 ribu sudah bisa berfatwa. 500 ribu hadis. Bayangkan. Ada. Ya 500 ribu hadis yang dia pelajari, bukan 500 ribu hadis yang telah dia kumpulkan kitabnya kemudian ditaruh di rak buku di rumahnya. Bukan. Dia pelajari. Tahu persis tentang isi 500 ribu hadis tersebut. Menjadi ulama mujtahid. Untuk dia kemudian bisa beristihad dan berfatwa. Kenapa? Karena permasalahan agama bukan perkara yang remeh. Menguasai Al-Quran itu, kenapa kok yang ditanyakan hadis? Karena para ulama ya sudah, itu merupakan suatu yang pasti lah. Ulama hafal Al-Quran itu sudah pasti, sudah menjadi satu yang sifatnya lazim sudah. Ulama ya mesti hafal Al-Quran. Sehingga yang membedakan adalah sisi sunnah dalam permasalahan ini. Berapa? Sehingga tidak bermudah-mudah dalam berbicara masalah agama. Kalau sudah seperti ini, wasiyahu an yajtahida ra'yah, dia boleh untuk kemudian beristihad dengan ra'yunya. Fi mabtuliya bihi, pada apa yang dia diuji dengannya dalam masalah agama. Wa yaqdi bihi wa yumdihi, dan memutuskannya dan menjalankannya. Fi sholatihi wa siyamihi wa hajjih, pada perkara sholatnya, puasanya dan hajinya. Wa jami' ma umira bihi wa nuhya anhu, dan pada seluruh apa yang dia diperintah dan dilarang darinya. Kalau sudah memiliki apa istilahnya kapasitas yang seperti tadi disebutkan itu, fa idat stahada wa nadhara wa qasa 'ala ma asbah, apabila dia telah bersungguh-sungguh dan dia telah melakukan nadhar, ya, penelitian, wa qasa 'ala ma asbah, dan dia mampu untuk mengkiaskan dengan menganalogikan perkara-perkara yang belum ada itu dengan perkara-perkara yang sudah ada dalil-dalilnya dengan yang serupa. Walam ya'lu, dalam keadaan dia tidak semaunya. Walam ya'lu ini artinya yajtahid, bersungguh-sungguh dia. Wasi'ahul amal bidzalik, maka dia diberi keluasan untuk beramal dengannya. Orang-orang yang seperti ini kedudukannya itu orang-orang yang mujtahid, yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, idza jtahadal hakim fa asafa lahu ajrun, apabila seorang hakim berijtihad kemudian benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa idza akta fa lahu ajrun wahid, tetapi kalau salah dia mendapatkan satu pahala, bukan dosa, pahala yang didapatkan. Kenapa? Li'annahu la ya'lu juhdah, dia tidak semaunya, ya, yajtahid, dia bersungguh-sungguh seluruh daripada kemampuan dia tadi yang dia telah miliki kapasitasnya, ilmu tentang Al-Qur'an, ilmu tentang hadis-hadis Rasul, ilmu tentang fatwa dari para ulama fuqaha dalam permasalahan-permasalahan ahkam fikih dan seterusnya. Wa anqa alladhi yambagi an yaqula bihi, walaupun dia keliru pada perkara yang sepantasnya dia ucapkan dengannya, maka dia mendapatkan satu pahala. Meskipun dia keliru, dia tidak berdosa. Jadi ya tentunya memang sangat jauh berbeda keadaan daripada para ulama zaman dahulu dengan ulama-ulama ya, di masa kita. Sangat jauh perbedaannya. Dan para ulama-ulama di masa kita pun mereka mengetahui akan kelemahan diri-diri mereka. Tetapi Masya Allah, kita memiliki ulama-ulama ahli sunnah yang berpegang dengan prinsip-prinsip salafus salih, yang senantiasa membimbing kita, membimbing umat, tidak hanya di negeri kita, di seluruh belahan dunia. Masya Allah, di seluruh belahan dunia menjadi rujukan umat, dikenal tidak hanya sekedar namanya tapi keilmuannya, diketahui berbagai macam tulisan-tulisan ilmiahnya, kitab-kitabnya, muhadharahnya, irsyadat, ya, bimbingan-bimbingannya dalam setiap fitnah-fitnah yang ada, dalam setiap qadiyah-qadiyah yang terjadi di seluruh dunia, Masya Allah. Yang seperti ini hanya dinikmati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thank you.